Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lam yazal hamidan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'adahullahu maqaman mahmudan wa ala alihi wa ashabihi مصابيح الدجى وعلام الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن التقوى نعم الزاد يوم اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in dan mustami'at yang mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan iman, khususnya di zaman yang banyak sekali fitnah yang datangnya tidak kita ketahui dan tidak kita sadari, dan banyak manusia tidak pula memahami. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa diberikannya taufik dan tasdid untuk senantiasa menjaga iman kita ini, yang tidak ada yang lebih mahal daripadanya, sehingga orang kafir di akhirat nanti bercita-cita, berangan-angan bahwa mereka memiliki dunia dan seisinya untuk ditebus atau menjadi penebus, diberikan iman tetapi tidak diterima. Sebaliknya, orang-orang yang beriman walaupun datang dengan sepenuh bumi ini dosa, artinya tidak setapak pun permukaan bumi kecuali ada bekas dosanya, tapi dia datang dengan iman, tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, marilah kita senantiasa menjaga iman yang sudah kita miliki ini, jangan sampai terkontaminasi, dan itu kita lakukan dengan majelis-majelis ilmu. Bapak dan ibu kaum muslim dan muslimat, syukur kita semakin bertambah karena kita melakukan ini di rumah Allah. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menuntut ilmu melebihi masjid-masjid Allah. Oleh itu, masjid-masjid yang besar di dunia Islam sejak masa kejayaan selalu menjadi pusat-pusat ilmu, mulai dari Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, dan masjid-masjid besar lainnya di dunia Islam. Oleh itu kaum muslimin, kita bersyukur di tempat kita ini ada masjid sebesar ini yang kita gunakan untuk memagari diri kita dengan ilmu. Cuman sayang masjid kita terlalu besar, tidak cukup menampung atau tidak terisi oleh banyak kaum muslimin. Tetapi memang yang beruntung itu, yang kelas-kelas tinggi itu tidak banyak. Seperti yang juara-juara itu tidak banyak. Jadi jangan bersedih. Mudah-mudahan kita termasuk minal faizin yang senantiasa juara dalam menuntut ilmu ini, kemudian mengamalkannya dalam bentuk amal-amal yang dikehendaki oleh ilmu kita. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang senantiasa meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu. Dan Nabi tidak pernah minta tambahan seperti minta tambahan ilmu. Oleh sebab itu kita berdoa pula kepada Allah, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu kami. Karena dengan ilmulah kita bisa mengetahui yang benar itu benar, yang batil itu batil, yang hak itu hak, yang salah itu salah. Kemudian kita berdoa pula untuk para ulama kita yang telah meninggalkan khazanah ilmu untuk kita, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, yang pada kesempatan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih jelas pakai ini, pakai ini yang jelas pun kurang jelas. Baik. Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dalam kitabnya Ar-Risalah yang banyak sekali meninggalkan manfaat-manfaat dan hikmah-hikmah, semoga kita dapat memetiknya. Kalau Al-Muzani membacanya 50 kali sampai tamat, setiap dibaca ada saja manfaat ilmu baru yang tidak ditemukannya atau tidak didapatkannya pada bacaan-bacaan sebelumnya. Nah, kita mudah-mudahan tidak sampai 50 kali, tapi seperlima kali jadilah ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Qala al-imam al-Syafi'i rahmatullahi alaih, babu fardis salah alladhi dallal kitabu thumma sunnah ala man tazulu anhu bil uzri wa ala man la tuktabu salatuhu bil ma'asiyah. Bab diwajibkannya salat yang ditunjukkan oleh Alkitab dan kemudian sunnah kepada orang yang kewajiban itu diangkat darinya karena uzur. Wa ala man la tuktabu salatuhu bil ma'asiyah, dan orang yang tidak dituliskan salatnya disebabkan maksiat. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, dalam bab ini Imam Asy-Syafi'i menyebutkan kewajiban-kewajiban yang diangkat oleh Allah dalam Alkitab dan juga As-Sunnah karena ada uzur yang syar'i, sehingga meninggalkannya tidak dihitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahyid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang masa haid atau tentang haid. Qul huwa adzan. Katakanlah itu adalah darah penyakit. Maksudnya darah penyakit di sini artinya itu membuangkan penyakit. Kalau tidak ditahan itu bisa menyebabkan penyakit. Dan kalau dilakukan hubungan waktu haid juga orang sakit. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, qul huwa adza itu penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita pada tempat haidnya. Jadi bukan dijauhi seluruhnya, tapi adalah pada tempat haid. Di masa haidnya. Berarti selain tempat haid, itu halal bagi seorang suami. Wala taqrabuhunna hatta yatuhunna. Janganlah mendekati mereka. Maksud mendekati ini adalah jangan mencampuri mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka sudah bersuci, setelah suci dan bersuci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan, yaitu pada bagian depannya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah maha mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, افترض الله الطهارة على المصلي بالوضوء والغسل من الجنابة. Allah mewajibkan taharah kepada orang yang akan solat, yaitu berupa wudu atau mandi junub. فلم تكن لغير طاهر صلاة. Orang yang tidak bersuci tidak dihitung solatnya atau tidak boleh melakukan solat. Tidak boleh solat, kalau solat juga tidak dianggap. Walamma dzakara Allahu al-mahidha, dikala Allah menyebut al-mahid tentang masa haid atau tempat haid, fa amara bi ittiba' zalil nisa, maka Allah memerintahkan menjauhi wanita pada tempat haid itu, hatta yahurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna utina, bila mereka sudah bersuci, tadi suci kemudian bersuci, beda ya. Suci yaitu berhentinya darah itu, bersuci mandi wajib. Wa idza tatahharna, apabila mereka bersuci, utina, mereka boleh didatangi. Istadlalna ala anna tatahrahunna bil ma'i ba'da zawalil mahid. Ini menjadi dalil bagi kita, kata Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya, bahwa bersucinya wanita itu adalah dengan air setelah hilangnya atau setelah berhentinya haid. Li'anna al-ma'a mawjudun fil halati kulliha fil hadar. Karena sesungguhnya air itu ada dalam segala keadaan di waktu tidak musafir, ketika bermukim. Fala yakunu lil haidhi taharatun bil ma, maka tidak ada bagi orang yang sedang haid taharah bil ma, bersuci dengan air. Lianna Allah innama zakara at-tahhura ba'da ayyatuhurna, karena sesungguhnya Allah hanya menyebutkan tatahur, menyebutkan bersuci, ba'da ayyatuhurna, setelah mereka suci. Wa tatahuruhunna zawalul mahid fi kitabillah thumma sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatahurnya mereka adalah menghilangkan atau hilangnya masa haid atau berhentinya masa haid dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyebutkan bahwa kewajiban tatahur dengan air itu adalah setelah berhentinya haid. Sedangkan di masa haid wanita tidak ada taharahnya, tidak ada taharahnya dengan air. Baik. Nah, taharah itu adalah sesuatu yang niatnya ibadah. Kalau mandi biasa kan tidak masalah ya, boleh kan mandi kan? Baik. Ini kita berbicara dalam masalah, konteksnya adalah masalah ibadah atau taharah. Akhbarana Malik, Imam Asy-Syafi'i mengatakan telah menyampaikan hadis atau berita kepada kami Malik bin Anas, Imam Dar al-Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, imamnya mazhab Malik. An Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, dari Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq. An abihi, dari bapaknya Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar. An Aisyah, dari neneknya Aisyah. Aisyah adalah saudari dari bibinya Aisyah, dari Muhammad ibn Abi Bakar. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa zakarat ihramaha ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Aisyah menceritakan tentang ihramnya dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik haji wada. Wa annaha hadat, pada masa itu beliau kedatangan haid. Dulu tidak ada pil untuk mengundur haid. Sudah ada tapi belum ditemukan. Bahannya sudah ada, kan bahannya pada lama semua ya. Sudah ada tapi belum ditemukan. Fa amaraha an taqdiya ma yaqdi al-hajj. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah melakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain. Ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatqiri. Tapi kamu tidak ikut tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Ini juga mendukung yang sebelumnya, bahwa wanita yang masih dalam keadaan haid tidak ada taharahnya. Tidak ada taharahnya. Walaupun dia mandi, walaupun dia berwudu, tetapi tetap tidak suci. Walaupun dia mandi, walaupun tetap berwudu, tapi tetap tidak suci. Yang artinya tidak membuat dia boleh beribadah dengan taharahnya itu. Bukan berarti dia tidak boleh mandi, tidak boleh berwudu. Karena ada yang tanya, boleh tidak Ustaz, istri saya haid tapi dia karena biasanya memang menjaga wudunya. Dia tidak apa-apa, dia masih boleh mandi, tapi taharahnya ini tidak mensucikannya. Ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Tapi kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Apa pasalnya? Karena kamu belum bisa taharah. Karena belum tuhur, karena belum bersih, belum suci. Berarti dari Al-Quran dan hadis tadi kata Rasul, kata Imam Asy-Syafi'i rahimah, kita memahami bahwa wanita dalam keadaan haid tidak bisa bertaharah, tidak bisa bertaharah. Bukan karena tidak ada air, karena selamanya kan ada air ya untuk hadar. Tetapi yang menghalanginya adalah kondisinya yang sedang masih haid. Fastadlalna anna ala anna Allah. Baik, sebelum itu, karena apa? Karena kenapa tidak boleh tawaf di Ka'bah? Karena tawaf di Ka'bah itu adalah mesti dalam keadaan bersuci. Mesti dalam keadaan bersuci. Maka tidak boleh seorang wanita atau orang bahkan laki-laki yang tidak suci melakukan tawaf di Ka'bah. Ada yang mengatakan alasannya karena dalam hadis disebutkan at-tawafu bil baiti shalah. Tawaf di Baitullah itu adalah salat. Hukumnya sama dengan salat sehingga disyaratkan taharah. Tapi ada yang mengatakan kenapa taharah? Kenapa mesti suci? Karena selesai tawaf dia disuruh untuk salat. Untuk salat sunnah. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang tidak suci melakukan tawaf di Baitullah, khususnya wanita yang haid tadi. Ummu Aisyah radhiyallahu taala anha tidak dibenarkan tawaf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitullah. Fastadlalna, kata Imam Asy-Syafi'i, kita mengambil dalil ala anna Allah, dari apa yang disebutkan tadi, riwayat tadi, dan dalam ayat dan riwayat tadi, ala anna Allah innama arada bi fardhi sholati man idza tawaddaa wa ghtasala tahura. Bahwasanya Allah hanya menginginkan wajibnya salat terhadap orang yang apabila berwudu dan bila dia mandi dia suci. Dia suci. Artinya setelah berwudu dan mandi dia suci. Misalnya orang yang berhadas kecil wudu suci kan? Atau dia junub wudu, nah, wudu saja. Mandi dia langsung suci. Ini yang diwajibkan kepadanya salat. Ini yang diwajibkan kepadanya salat. Fa ammal haidu, adapun orang yang haid, fala tathur bi wahidin minhuma. Adapun orang yang haid maka tidak suci dengan salah satu dari keduanya itu. Wudu tidak mensucikannya, mandi tidak mensucikannya. Berarti dia tidak wajib salat. Karena apa? Karena syaratnya salat itu mesti suci. La salata min ghairi tuhur. Tidak boleh salat tanpa taharah, tanpa suci. Karena wanita haid wudu dan mandinya tidak mensucikannya, maka gugurlah kewajiban salat daripadanya. Fa ammal haidu fala tathur bi wahidin minhuma wa kana al haidu syai'an khuliqa fiha. Karena haid itu kata Imam Syafi'i sesuatu yang diciptakan pada perempuan, bukan dia yang menginginkan. Betul tidak? Haid itu atas kehendak sendiri atau dia datang sendiri? Hah? Datang sendiri. Itu adalah bukan karena perbuatan perempuan itu, tidak. Itu proses yang Allah jadikan pada seorang wanita. Itu proses yang Allah jadikan pada seorang wanita dari Bani Adam ini. Dan gunanya tentu Allah yang Maha tahu, yaitu untuk membersihkan rahim supaya siap untuk menampung anak atau bakal anak yang Allah akan ciptakan di situ. Makanya laki-laki kan tidak ada haid, tapi hari ini banyak laki-laki yang haid. Ya, apalagi kalau pas tengok ini banyak berhalangan nampaknya. Banyak yang tidak ke masjid, Pak, sedang berhalangan. Ya, berhalangan bahasa umum nih ya, bahasa umum. Kalau kita salah paham sedang gitu. Soalnya banyak di sebagian masjid banyak yang perempuan yang ke masjid, bapak-bapak sedang berhalangan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, amin. Nah, lam tajtalibhu ala nafsiha fatakunu asiyatan bih. Wanita itu bukan dia yang mengundang haid itu, sehingga ketika dia tinggalkan sholat dia maksiat. Makanya tadi tidak dituliskan maksiat baginya ketika meninggalkan fardu sholat itu. Fazala anha fardu sholati ayyama haidha. Maka kewajiban sholat pada masa-masa haidnya hilang. Hilang. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan itu untuknya. Nah, bila seseorang, ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahmatullah, bila seseorang terhalang melakukan suci, tatahara, bukan karena perbuatannya sendiri, maka dia tidak berdosa meninggalkan sholat. Misalnya orang yang pingsan, ada kita yang mau pingsan kan? Tidak ada kan? Tiba-tiba pingsan dia, mulai dari subuh sampai subuh besok, berapa kali sholat hilang? 6 kali sholat ya, 6 kali sholat. Melambatkan sholat berdosa tidak? Berdosa, tapi ini bukan karena perbuatannya. Tetapi kalau orang yang pingsan karena mabuk minum, berdosa enggak? Ya, 2 kali dosa. Dosa minum dan dosa meninggalkan sholat. Pasalnya apa? Dia sendiri yang mengundang itu. Dia sendiri yang mengundang itu. Jelas? Kalau pingsan sendiri, dia enggak berdosa melambatkan sholat itu. Nanti dia jamak 5 kali sholat, enggak ada masalah di qadanya. Tetapi kalau orang yang dia sendiri yang minum atau ngelam, ngelam pingsan ya? Mana coba? Alhamdulillah lenda obe jak dulu. Lenda obe dulu. Buat lemari dulu pakai lem cek kambing kan? Tak obe-obe. Kalau obe tu 40 ke ayah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kini lah obe. Jangan sampai obe. Berbahaya. Jadi kaum muslimin dan muslimat saya muliakan. Kalau dia sendiri yang melakukannya berdosa, dosa memingsankan diri dan dosa melambatkan solat dan meninggalkan taharah. Nanti akan disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Maka wanita tadi karena dia bukan yang menghendaki datangnya haid itu, bukan dia yang mengundang datangnya, maka ketika dia tidak solat tidak berdosa. Ketika tidak solat tidak berdosa. Tapi kan kurang jadinya ya. Terku kurang gitu. Ya, kurangnya dari satu sisi gembira juga bukannya. Dari satu sisi mal kurang amalnya. Gimana cara dia menebusnya? Nah, kan itu. Gimana cara dia menebusnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak banyak membebani wanita itu. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil janna min ayyi abwabiha thamaniyati sya'at. Bila wanita itu salat 5 waktu di waktu sucinya, kemudian puasa di bulan Ramadannya, menjaga kesucian farajnya, kemudian taat pada suaminya, masuk ke pintu surga yang 8 dari manapun dia nak mau. Tapi yang paling berat yang mana ya? Yang keempat ini berat. Yang keempat ini berat. Bahkan di kalangan terpelajar sendiri berat. Kadang-kadang lebih baik tidak terpelajar. Wah, kalau tidak terpelajar, tidak pandainya berjidal. Tapi kalau lapa biasa, pada debat di kuliah, lah pandai bantah lagi. Kecuali mereka yang terbina dengan baik. Baik, maka dosen kami di Madinah, Profesor Naif, anna sodo asal tino tomat sempio lalu. Apa itu bu ya? Tengok anak-anak ngotongko-tongko kalau kuliah. Tongko-tongko kalau lah kuliah, subhanallah ya. Padahal kuliah di sana tak sama juga kuliah siko, apalagi kalau kuliah di siko. Kalau lebih hasilnya main poli juga kawan ni, kalau surai, kawan jantan, lebih hasilnya misal dong, gak perlu awak gitu. Ya dong kah? Gak perlu. Jadi kalau awak togangnya main pesa dari surai, berapa perlu awak di sini? Saya misal. Memang kaum muslimin dan muslimat bukan berarti perempuan tidak boleh nyemis, ya, tidak boleh nyemis, tapi jadi adong kapalo, kapalo laki gitu. Ini masalahnya lampu campu je tino jantan tu pasalnya gitu. Kita kadang-kadang bukan olahraganya yang kita tidak suka kaum muslimin, tapi pelaksanaannya. Iko semakin tino main semakin banyak jantan nengok. Tahap puluh rahasia garu. Di kalangan para ustaz pun cedek itu juga. Di kalangan para, kalau Latino main jantan, kalau Latino main banyak penonton wang, wang jantan. Bapa coro kena tu cici abio kotor eh. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga mereka memberikan, semoga Allah memberikan hidayah. Allahumma firli qawmi fa innahum la ya'lamun. Itu doa kepada sahabatnya. Ya Allah ampunilah kaumku, mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Padahal tidak payah nak jelai-lai bola itu dipagau pakai pakai apa? Aku bisa tembok aja bono, tidak payah nyanjok jauh ibu-ibu itu kan. Tidak tahu kan ibu-ibu main, salah paham itu lah. Mainlah tapi hendaknya jangan apa-apa auto lo menengok oleh. Hah? Ndak ancak bini nampak beko le. Lalu adonya buat sajak nonton film dia ke nyanya. Lah canda bawa nampak kau nya ke bini. La ilaha illallah. Jadi ini astagfirullah. Kaum muslimin dan muslimat memuliakan. Jadi wanita tidak berdosa meninggalkan solat di waktu haidnya karena bukan dia yang melakukan. Baik. Falam yakun 'alaiha qada'un, dan dia juga tidak wajib menqada. Tidak wajib menqada. Ma tarakat minha, yang dia tinggalkan fil waqti allazi yazulu anha fihi farduha. Pada waktu-waktu yang mana kewajiban itu diangkat Allah dari dia. Di waktu sedang datang bulannya itu. Cuman dinasihatkan kepada kaum wanita, bila waktunya sudah hampir, itu sholat harus dijaga. Misalnya kalau masuknya tanggal 1 biasanya, besok mulai dari subuh sampai zuhur sampai asar maghrib, sholatlah di awal waktu, jangan dilambat-lambatkan. Karena bisa saja dia datang setelah 10 menit setelah azan, akhirnya kita terhitung melalaikan. Demikian juga bila seandainya dia suci, misalnya menjelang asar, tapi kalau dikejarkan mandi tidak sempat sholat, dan sholat tidak boleh pula sebelum mandi, misalnya 10 menit menjelang asar dia suci. Ah, kalau topik non jenis mandi lama setengah jam, kan ada lama mandi, bisa 5 menit mandi, aduh, bisa, tapi kebanyakan tidak bisa, kebanyakan tidak bisa. Jadi masuk waktu asar, maka yang lebih ahwat bagi tiapnya begini ada dalam tiap menjamak solat zuhur dengan asar. Baik, tapi yang kita bicarakan adalah waktu dia sedang dalam keadaan haid, dia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada dosa, karena kewajiban itu Allah yang mengangkat darinya, pasalnya Allah yang menciptakan dia seperti itu. wa qulna bil mughma alaihi. Demikian juga kita katakan, kata Imam Asy-Syafi'i, pada orang yang mughma alaihi, orang yang pingsan, wal maghlubi ala aqlihi bil ardi min amrillah, atau orang yang hilang akalnya karena sesuatu yang datangnya dari Allah, bukan dia yang ciptakan. Misalnya terantuk kepalanya, hilang akalnya. Ya Pak ya? Terantuk kepalanya atau jatuh, hilang akalnya. Alladzi la jinayata lahu fihi, tidak ada tindakan pidana yang dilakukan dalam masalah itu. Qiyasan alal haid, kita kiaskan kepada orang yang haid. Apa yang menyamakannya? Dua-duanya sama-sama tidak punya kuasa. Dua-duanya sama-sama tidak punya kuasa. Inna salata anhu marfu'ah, sesungguhnya kewajiban salat dari orang itu diangkat. Li'annahu la ya'qiluha, karena dia kalau salat juga tidak paham apa yang dia baca. Coba orang gila salat. Hah? Orang gila salat bisa? Jangan orang gila, orang was-was saja salat tidak pernah sempurna. Orang was-was saja. Ini kan orang was-was ini berbahaya kaum muslimin. Jangan diikutkan ya, was-was. Ada orang ustaz memasukkan Islam mu'alab 10 orang, orang sakai. Nah, nanti kalau ustaz, apa ustaz buat kalian ikut ya katanya. Apa ustaznya ini was-was pula. Takbirnya astagfirullah innalillah, ya kan? Sampai 10 kali Allahu astagfirullah auzubillahi minasyaitan. Sampai 10 kali tidak masuk-masuk salatnya. Salah satu dari jemaah bilang, "Ustaz, boleh saya cuba pula?" Oh, silakanlah, maju dia. Ya, karena dia dah paham bacaan tadi kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Setelah selesai mandang di ke belakang, saya sekali aja jadi gitu. Sekali aja masuk gitu. Berarti yang mu'allab lebih bagus dari ustaz yang was-was ini. Jadi was-was ini sakit ini, orang sakit. Jangan diikuti kaum muslimin. Setan itu memang suka mengganggu kita. Suka kita was-was ini dari setan. Nah, intinya kaum muslimin muslimat, dia orang yang tidak berakal itu dia tidak tahu apa yang dia baca. Makanya kewajiban salat tidak melekat padanya. Madama bil halil lati la yaqilu fiha, selama dia dalam kondisi tidak berakal tadi. Berarti kalau ada masa sehatnya, ada masa sehatnya berarti dia salat. Kan ada orang yang gilanya kadang sehari dua hari sehat pula. Di waktu sehat dia wajib, tapi di waktu datang gilanya dia tidak wajib melaksanakan salat. Wa kana amman fi ahli al-ilmi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-ha'id bi qada'i as-salat. Dan sudah dikenal secara umum di kalangan ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita haid mengqada salat. Tidak wajib mengqada salat. Wa amman annaha umirat bi qada'i shaum. Dan secara umum pula dikenal bahwa perempuan haid diwajibkan mengqada puasa. Fafarraqna bainal fardaini, atas dasar itulah kita membedakan antara dua kewajiban itu. Istidlalan bima wasaftu, dengan mengambil dalil kepada apa yang aku sebutkan, min naqli ahli ilmi, dari ilmu yang dinukilkan oleh para ulama dari Nabi alaihi salatu wasalam, wa ijma'ihim, dan ijma'nya mereka dalam masalah ini, yaitu salat di jama' afwan, salat tidak diqadha sedangkan puasa diqadha. Masuk waktu. Begitu kita selesai aja nih. Hah? Kita selesaikan satu alinea ini. Wa kana shaumu mufariqas salat, maka puasa itu berbeda dengan salat. Fi annal musafir musafir ta'khirahu, di mana orang musafir boleh melambatkan puasa an syahri ramadan, dari bulan ramadan. Wa laisa lahu tarku yawmin la yusalli fi salatas sabar, dan tidak boleh dia mengundur salat dari hari itu. Salat kan tidak boleh diganti, besok ajalah salat setelah sampai, tidak ada. Tapi kalau puasa boleh. Wa kana shaumu syahran min 12 syahran, dan puasa itu hanya satu bulan dari 12 bulan. Wa kana bi ahada syahran khaliyan min fadhli shaum, selama 11 bulan dia tidak punya kewajiban puasa. Walam yakun ahadun minar rijal mutiqan bil fi'li lis-shalah khaliyan minas-shalah. Tetapi kalau salat tidak ada masa istirahatnya. Oleh sebab itu tidak ada waktu untuk mengqadhanya, maka tidak boleh dilambatkan walaupun dalam keadaan musafir, tidak boleh diundur dari hari itu. Dari satu waktu ke waktu yang kedua boleh. Itu namanya salat musafir di jamak dan di qasar. Dan yang rawatib ditinggalkan semuanya kecuali salat sunat subuh dan salat sunat witir. Selebihnya tetap dituliskan pahalanya walaupun tidak dikerjakan. Tetap dituliskan pahalanya. Idza maridul abdu usafar kutiba lahu ma kana ya'malu wa sahihun muqim. Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, dituliskan seluruh amal yang biasa dia kerjakan di waktu dia sedang sehat dan di waktu dia sedang bermukim. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.